Kalau saya dari awal sudah menggolongkan bahwa proses perubahan itu dua macam kemungkinannya. Bisa digolongkan menjadi dua kemungkinan. Perubahan secara fungsional, itu yang pertama. Dalam arti yang dirubah adalah individu-individunya. Orang-orangnya, pemimpin-pemimpinnya, itu yang saya katakan perubahan fungsional. Perubahan yang bersifat individual. Kemungkinan yang ketiga adalah perubahan yang bersifat struktural atau perubahan sistemik. Artinya yang dirubah adalah sistemnya. Nah, sebelum kita pilih, maka kita lihat perjalanan perubahan yang dilakukan di Indonesia, proses reformasi yang kebetulan komandannya ada di sini. Ya nuwun sewu, saya ingin mengatakan sebenarnya proses perubahan yang telah dilakukan di Indonesia, proses reformasi yang telah dilakukan di Indonesia itu belum sampai kepada taraf perubahan yang sistemik. Berarti masih kategori perubahan yang sifatnya fungsional. Dengan dua alasan. Dalam makalah saya sudah saya tulis, alasan yang pertama adalah isu reformasi ketika reformasi pertama kali muncul, tadi sudah diulang-ulang oleh Pak Amin, adalah isu KKN. Penyebab utama krisis yang menimpa di Indonesia adalah karena korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kalau yang menyebabkan krisis Indonesia itu adalah KKN, berarti ini yang menjadi sasaran tembak itu adalah pelaku-pelakunya. Orang-orangnya yang melakukan praktek KKN itu. Kalau isu yang digelindingkan itu adalah KKN, yang setahu saya yang pertama kali menggelindingkan isu KKN adalah IMF. Benar apa salah nanti bisa kita diskusikan. Maka kalau memang isu yang berkembang KKN, maka yang harus kita reformasi, yang harus kita perbaiki itu adalah orangnya atau pemimpinnya. Kita ganti Soeharto, kita ganti Habibie, kita ganti Gus Dur dan lain sebagainya. Itu kalau isunya KKN. Kemudian alasan yang kedua, kalaupun sudah ada perubahan-perubahannya sifatnya struktural, kita akui ketika Pak Amin Rais jadi MPR, banyak perubahan-perubahan sistem sudah dilakukan. Kalau sudah ada perubahan-perubahan sistem telah dilakukan, tetapi kalau perubahan itu tidak sistemik, berarti perubahan itu adalah parsial. Maka nuwun sewu dalam makalah saya agak pedes, saya katakan, kalau asumsinya sistem itu adalah salah, kalau kita melakukan perubahan yang sifatnya parsial itu sesungguhnya adalah memperbaiki atau menyempurnakan sebuah kesalahan. Oleh karena itu tawaran saya memang agak sedikit kenceng. Memang isu tahrir di mana-mana dikenal agak berani beda dan lugas itu, apa adanya nih, tanpa basa-basi. Oleh karena itu yang menjadi pertanyaan, perubahan yang harus kita lakukan tetap meneruskan agenda reformasi, dalam arti memang kita perbaiki secara parsial, ataukah kita berani mencanangkan 2007 ini kita akan melakukan perubahan secara sistemik. Ini yang harus kita berani pilih. Karena yang menjadi pertanyaan sederhana, kalau kita masih melakukan perubahan secara fungsional, ini ada contoh yang konkret. Misalnya saja ya, ini hanya misal dan nuwun sewu atau mungkin nuwun 1 juta. Misalnya Pak Presiden kita, Pak Susilo Bambang Yudhoyono itu kita ganti dengan Bapak Amin Rais. Misalnya kita dukung Pak Amin Rais jadi Presiden. Kira-kira nanti Pak Amin Rais akan bisa menyelesaikan problem Indonesia atau tidak? Kalau posisinya Pak Amin Rais sebagai Presiden. Ingat, presiden itu adalah lembaga eksekutif, lembaga pelaksana. Kalau sistemnya salah, berarti beliau akan menjadi pelaksana sebuah kesalahan dan kesalahan. Produk hukum yang salah, tugas Pak Amin kan hanya melaksanakan. Saya kok malah iman-iman. Oleh karena itu, sebelum Pak Amin Rais misalnya kita jadikan orang nomor satu, menurut hemat saya, rubah dulu sistemnya. Itu lebih baik. Supaya beliau itu benar-benar... Oh, saya jadi jurukamnya Pak Amin. Baik, karena waktunya sangat pendek, saya tunduk poin saja. Kalau memang kita sepakat bahwa sistem itu yang harus kita rubah, maka sistem itu bisa kita peras jadi dua. Kalau dalam makalah saya memang sistem itu kemungkinannya ada 6. Yaitu sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial, sistem